Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pasal yang baru. Faslun fi istihbabi talabil qira'ati at-thayyibati min hasanis shaut. Ya, pasal disukainya, disunnahkannya meminta, ya meminta diperdengarkan bacaan yang bagus dari orang yang suaranya bagus. Ya, mendengarkan bacaan yang bagus dari orang yang memang suaranya bagus. Ya. Sebagaimana yang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, alhamdulillah, ya qurra banyak, ya para ulama qiraat banyak dan sebagian mereka suaranya bagus. Sehingga sebagian kaum muslimin ya lebih suka dengan qari yang suaranya bagus. Apakah hal tersebut boleh atau tidak? Ya, maka dari judul bab ini, dan insyaallah kita akan membahas dalilnya, hal tersebut tidaklah mengapa, bahkan justru sunnah. Ya, karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ya i'lam anna jama'atin min as-salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bil aswatil hasana an yaqra'u wa hum yastami'un. Ya, ketahui bahwa ya banyak para jamaah, ya para salafus saleh, mereka itu ya suka meminta dari orang-orang yang bacaannya suara bagus, ya agar membacakan kepada mereka Al-Qur'an, sehingga apa, sehingga mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an dengan suara yang bagus tersebut. Ya, bahkan ini banyak dilakukan oleh para salafus saleh. Wa hadza muttafaqun ala istihbabi. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah muttafaqun, ya, disepakati atas disunnahkannya hal tersebut. Ya, apakah ini sampai derajat ijma'? Wallahu alam. Ya. Beliau tidak mengatakan dengan lafaz sharih ijma', hadza mujma'un alaih. Ya, tapi ini ya paling tidak memang disepakati oleh ya amat banyak ulama atau jumhur ulama. Karena memang maratibul ijma' itu bermacam-macam. Wa huwa 'adatul akhyar wal muta'abbidin wa 'ibadillahi as-salihin. Dan ini adalah ya ibadah orang-orang yang baik, ya orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang saleh, ya. Kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang baik, yang bahkan biasa dilakukan oleh salafus saleh, bahkan juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang notabene Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Sebagaimana beliau lanjutkan, wa huwa sunnatun thabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah yang tetap, ya, sunnah yang baku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud, ya telah sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya iqra alayya al-Qur'an, ya wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Ya, dan hadis ini adalah sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW berkata, iqra alayya al-Qur'an, ya bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Faqultu ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, apakah patut ya aku membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an tersebut ya diturunkan kepadamu, ya wahyunya aslinya kan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, aku suka, ya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, dan sukanya ini ya, hal-hal yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada dua macam secara ilmu usul fiqh. Ada yang suka tabi'iyah, yakni suka beliau sebagai manusia, ya, beliau suka sebagai manusia, atau bahkan tidak suka sebagaimana manusia, punya selera tersendiri. Ada yang suka sifatnya bernilai ibadah, ya kesukaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersifatnya ibadah. Adapun ini termasuk yang jenis kedua, yakni kesukaan beliau yang bersifat ibadah, bukan yang bersifat tabi'iyah, bukan bersifat tabiat, tapi justru bernilai ibadah. Bahwasanya Nabi SAW ya berkata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka untuk mendengarkan Al-Qur'an dari orang selainku. Ya. Ya, maka dari hadis ini pun, ya, dari lafaz ini menunjukkan bahwa al-mahabbah ila istima'il qira'ah al-hasani sawti mahabbatun syar'iyyah. Ya, menyukai mendengar bacaan yang bagus dari orang yang suaranya bagus itu adalah sunnah. ya sunnah yang thabit, bahkan kesukaan yang bagus yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama ya bacaan orang qari yang bacaannya bagus tersebut tidak cacat dari segi tajwid, yakni tidak tamtid atau memanjangkan lebih dari kadarnya, memanjangkan bacaan yang pendek, memendekkan bacaan yang panjang, tidak cacat dari segi tajwid, ya maka cinta kepada bacaan orang yang bagus bacaannya tersebut adalah sunnah yang ya yang sahih, bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lalu Nabi sallallahu ya mengatakan bahwa saya suka untuk mendengar Al-Qur'an dari selainku, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Ya lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, aku membacakan surat An-Nisa hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, sampai aku sampai kepada bacaan ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya ayat ke-41 dari ayat An-Nisa. Ya bagaimana apabila kami mendatangkan ya setiap umat dengan saksinya, yakni rasulnya, wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan kau wahai Muhammad sebagai saksi atas para rasul, bahwa para rasul telah menyampaikan dakwah mereka. Qala hasbuka al-an, ya ketika sampai ayat ini Rasulullah SAW berkata, hasbuka al-an, ya sudah cukup bacaannya. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadhrifan, ya lalu aku pun berpaling melihat Nabi SAW, ternyata ya air mata beliau mengalir, yakni beliau menangis. Ya ini pun sudah kita bahas yang telah lalu, bahwa ya yustahab al-buka'u 'inda qira'atil Qur'an, ya disukai juga, disunnahkan menangis dalam ketika membaca Al-Qur'an. Ya setelah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam An-Nawawi tidak mencukupkan hal tersebut. Ya beliau membawakan syahid juga dari perbuatan para sahabat. Ya sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa rawa ad-Darimi wa ghayruhum bi asanidihim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Ya Imam Ad-Darimi, Imam Hafiz ya dari Hufazul Hadis ya sezaman dengan Imam Bukhari, wafat setahun sebelum wafatnya Imam Bukhari tahun 255. Ya beliau punya kitab ya Sunan, atau sebagian orang menamakannya Musnad ya, karena metode pembuatan kitab tersebut ada kemiripan dengan Musnad di satu sisi, ada kemiripan dengan Sunan di satu sisi. Ya dalam kitab yang beliau meriwayatkan ya dengan sanadnya ya dari Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Laits, dari Al-Laits qala haddatsani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Abu Salamah aidan anna Umar Khattab radhiyallahu anhu kana idza ra'a Abu Musa qala, bahwasanya Umar bin Khattab apabila melihat Abu Musa, Abu Musa Al-Asy'ari di hadis yang lain bahwa beliau terkenal dengan orang yang sahabat yang bacaannya bagus. Bahkan Nabi SAW memuji bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, sungguh engkau telah diberikan ya seruling dari seruling-seruling keluarga Daud, ya yang itu merupakan kiasan ya tentang bagusnya suara Abu Musa. Ya Umar bin Khattab apabila melihat Abu Musa, qala dzakirna rabbana ya Abu Musa, wahai Abu Musa, ingatkanlah kami ya kepada Rabb kami, yakni agar membacakan Al-Qur'an, agar lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang syar'i, dengan membaca Al-Qur'an, ya dengan zikir. Ya, bukan dengan ya nyanyian-nyanyian, walaupun itu memuji Allah, apalagi diiringi dengan alat musik. Ya, adapun para sahabat, ya bagaimana mengingat Allah dengan hal yang disyariatkan? Ya, dengan membaca Al-Qur'an. Fa yaqra'u 'indahu. Ya, lalu Abu Musa pun ya membacakan Al-Qur'an di sisi Umar radhiyallahu an'hum ajma'in. Nah, namun hadis ini ya dalam sanadnya ada pembahasan ya sebagaimana yang dalam tahqiq Syekh Husain Salim Ad-Darani ya, bahwa di sanadnya ada dua illah. Pertama, Abdullah bin Saleh, ya Abdullah bin Saleh itu dhaif. Ya kedua, Abu Salamah itu tidak mendengar dari Umar bin Khattab, yakni ada inqita' antara Abu Salamah dengan Umar bin Khattab. Ya wallahu alam. Namun ya masih ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut, para sahabat saling membacakan Al-Qur'an, dan dalil yang sebelumnya yakni dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah cukup, ya sudah cukup menunjukkan ya mustahabnya, disukainya, disunnahkannya ya untuk mendengar Al-Qur'an dari orang yang bacaannya bagus. Ya lalu Al-Imam An-Nawawi yang melanjutkan wal atharu fi hadza katsiratun ma'rufah. Ya dan dalil-dalil ya dalam bab ini ya amatlah banyak dan ma'ruf. Ya dan ma'ruf. Ya masih ada dalil-dalil yang lain yang beliau tidak bawakan, ya insyaallah kita pun mencukupkan karena dari dalil yang pertama itu pun ya sudah cukup menunjukkan disunnahkannya hal tersebut ya selama orang yang bagus suaranya tadi ya tidak cacat dari segi tajwid. Ya tidak menyalahi kaidah ilmu tajwid. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan waqad mata jama'atun min as-salihin bisabab qira'ati man sa'aluhu al-qira'ah wallahu a'lam. Ya bahkan ya ada beberapa jemaah dari salafus saleh, ya beberapa orang dari salafus saleh yang mereka bahkan sampai meninggal. Ya sampai meninggal kenapa? Karena mereka mendengarkan bacaan dari orang yang mereka minta ya untuk diperdengarkan bacaannya. Ya. Ya kisah tentang orang yang meninggal ini pun ya pernah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya pada pembahasan yang telah lalu. Ya, sebagaimana yang telah lalu kita sudah membahas hal tersebut. Ya. Tentang bab khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan ya, sebagaimana kisahnya dari Bahas bin Hakim bahwasanya Zurarah bin Abi Aufa, ya Zurarah bin Abi Aufa seorang tabi'in, ammahum fi salatil fajri, ya mengimami salat fajar sampai dia membaca ayat fa idza nuqira fi naqur fa dzalika yawma idzi yawmun asir kharra mayyitan, sehingga apa ketika membaca ayat tersebut beliau meninggal. Ya dan masih ya ada lagi kisah-kisah para salafus saleh yang mereka bahkan sampai meninggal ketika ya membaca Al-Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Menunjukkan apa? Tingginya tadabbur mereka karena mereka sangat ya memahami Al-Qur'an tersebut. Ya beda dengan kita yang kita ketika membaca Al-Qur'an atau bahkan mendengar Al-Qur'an ya apa bahkan sampai ketika membaca di dalam salat ya seringkali justru lalai dari tadabbur apa yang kita baca tersebut. Ya nas'alallahu salamah wal afiyah. Ya lalu Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan wa qad istahabba ba'd al-ulama'i an yustaftaha majlis hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. Ya sebagian para ulama, ya sebagian para ulama mensunnahkan ya untuk mengawali majlis hadis, ya majlis hadis, ya majlis apakah itu majlis imla atau majlis tahdits, ya atau majlis ilmu lainnya, ya disukai untuk membacakan Al-Qur'an sebelumnya. Membacakan Al-Qur'an sebelumnya wa yukhtama biqira'ati qari'in dan juga ditutup dengan pembacaan Al-Qur'an ya apa saja yang dari Al-Qur'an ya sebagian ulama mensunnahkan hal tersebut namun wallahu alam sampai saat ini saya belum mendapatkan riwayat ya dari salafus saleh apakah ini memang kebiasaan yang lazim mereka lakukan atau tidak ya, Imam Nawawi hanya menyebutkan bahwa ini sebagian ulama ada yang mensunnahkan hal tersebut. Ya, tapi dari segi riwayatnya belum saya dapatkan. Wallahu a'lam. Thumma innahu yanbaghi lilqari'i fi hadhihi almawatini an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibuhu. Ya. Hendaknya seorang qari' ketika di hal-hal seperti ini, yakni ketika dia mau mengawali suatu majlis dengan membaca Al-Qur'an, misalnya majlis hadis Nabi SAW mau membacakan Al-Quran sebelumnya atau ya di sebagaimana yang menyebar di kaum muslimin ya ketika mau peristiwa penting atau yang di situ ada rapat penting dihadiri para pembesar para ulama ya ada kalian juga dibacakan Al-Quran sebelumnya ya an yaqra ma yaliqu bil majlis wa yunasibu hendaknya membaca yang sesuai dengan majlis ya yang sesuai dengan munasabah majlis tersebut. Ya kondisional majlis tersebut. Yani misalnya ketika kita mau majlis ilmu, ya, kuranglah tepat ketika membaca kisah-kisah kaum terdahulu, terlebih lagi kisah kaum terdahulu yang diazab, ya, yang diazab. Karena kenyataannya, ya, itu perkumpulan dalam rangka ibadah, bukan berkumpul dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga munasabahnya itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Wa antakuna qira'atuhu fi ayatil khawfi wal raja'i wal mawa'izi wal tazhidi fi dunya wal targhibi fil akhirah wa ta'ahubi laha wa qasril amali wa makarimil akhlaq. Ya, kemudian beliau membawakan, ya, bacaan-bacaan yang kiranya, ya, pas untuk dibacakan hal tersebut, yakni di majlis-majlis yang baik, apakah itu majlis hadis atau majlis lainnya, ya, hendaknya bacaannya tentang ayat-ayat khauf, ya, ayat-ayat yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ayat-ayat tentang harapan, ya, lebih menguatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat tentang mau'izah, pelajaran yang baik, ayat-ayat yang menganjurkan untuk, ya, zuhud dari dunia, ya, untuk menguatkan harapan kepada akhirat dan untuk mempersiapkan akhirat, ya, ayat-ayat yang juga menganjurkan untuk, ya, memendekkan angan-angan, ya, terutama dalam hal duniawi, dan juga yang menganjurkan akhlak yang baik. Yani tujuan-tujuan ayat-ayat yang berkisahkan tentang hal-hal tersebut. Yani yang sesuai dengan keadaan majlis yang dibacakan Al-Qur'an tersebut. Namun perlu diperhatikan, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka misalnya ketika terutama acara pernikahan, ya, acara pernikahan, ya, di awalnya mereka membacakan Al-Qur'an. Ya, kemudian, ya, awal akad nikah. Ya, lalu nikah. Kemudian apa yang sangat disayangkan sekali, tidak lama setelah itu kemudian diisi dengan alat-alat musik. Ya, diisi dengan alat-alat musik. Yang diberi rukhsah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat imam yang 4 dan jumhur para ulama, ketika, ya, walimah pernikahan yang diizinkan adalah duf, ya, rebana dengan nasyid-nasyid yang tidak ada kemungkaran di dalamnya, itu diizinkan, ya, diizinkan pada hari pernikahan maupun hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun yang selain itu, maka masuk dalam keumuman hadis larangan, ya, keumuman hadis larangan. Sayakununa fi la yakunanna fi ummati man yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Ya, akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan, yastahillun, istihlal, menghalalkan, berusaha untuk menghalalkan, menunjukkan apa? Bahwa hukum aslinya bikhilafi dhalik. Hukum aslinya adalah, ya, kebalikan dari perbuatan yang mereka lakukan. Ya, akan ada dari umatku yang menghalalkan al-hira, yakni kemaluan, yakni zina, dengan apapun modelnya. Ya, dengan apapun modelnya. Apakah dengan nikah mut'ah, atau, ya, sebagian belum lama kabar yang kita dengar dengan nikah siri, tapi itu tidak sempurna rukun-rukun nikahnya. Ya, tidak sempurna rukun nikahnya. Ada pun nikah siri yang rukun nikahnya sempurna namun belum tercatat, ya, maka itu tidak sampai, tidak termasuk ke dalam larangan hadis ini. Ya, juga menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan al-ma'azif. Ya, al-ma'azif, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama lughah bahwa maksudnya adalah, ya, alat-alat musik, ya, alat-alat musik. Namun dikhususkan duf, rebana, karena itu ada dalil yang khusus dalam hal tersebut, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun alat musik yang lainnya, maka masuk ke dalam keumuman hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Maka, ya, tidak patut kaum muslimin, ya, ketika dia menginginkan keberkahan dalam pernikahannya atau dalam acara yang dia buat tersebut, yang itu acara penting, dia membukanya dengan Al-Quran namun setelahnya diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini tidaklah patut, ya, ini amat tidaklah patut, ya. Semoga Allah, ya, melindungi kita dari melakukan perbuatan hal tersebut.